liatin depan kelasku. Di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Di hati itu ku tunggu senyum manismu kekasih. Usai tentang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, kau senyum tersipu malu. Ketika ku sapa engkau, genggamlah jari, genggamlah. Cinta soal hati, biar mereka bicara. Telinga kita terkunci. Dia tahu, dia rasa, maka hanya untukmu seorang. Tentang mimpi-mimpi malam, dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, cinta ini milik kita. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, jangan hentikan cinta ini. Milik kita.